cuma kamu sayangku di dunia ini, cuma kamu cintaku di dunia ini. Tanpa kamu hampa ku rasa dunia. Rasa dunia ini.